Dan di antara dosa besar tersebut adalah membunuh jiwa seorang muslim tanpa hak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dan memeranginya atau membunuhnya adalah kufrun, adalah kekafiran. Maka secara zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwa membunuh seorang muslim adalah kekafiran. Akan tetapi kekafiran yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bukanlah kekafiran yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, yang menyebabkan dia kafir dan keluar dari Islam dan tidak lagi disebut sebagai seorang muslim. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkali-kali kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang dua pembagian kekufuran. Ada yang disebut dengan kufrun akbar, kekafiran yang besar yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ada pula yang disebut dengan kufrun asgar, atau kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekufuran yang sebenarnya, yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Di antaranya yang telah kita sebutkan adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Telah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah bahwa yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari al-Islam. Maka demikian pula di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang telah kita sebutkan tadi, membunuh seorang muslim adalah kufrun, yang dimaksud adalah kekufuran yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Berdasarkan nas-nas yang menjelaskan bahwa walaupun mereka terjatuh dalam dosa yang besar, akan tetapi tetap mereka dinamakan sebagai muslim. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, wa in ta'ifatani, dan apabila ada dua kelompok, ta'ifatani. Kata-kata ta'ifah di dalam bahasa Arab sebagaimana yang dijelaskan oleh mayoritas jumhur dari kalangan para ulama, bahwa satu orang pun itu disebut ta'ifah. Sehingga kalau ada dua orang yang berkelahi, hanya berdua saja, ya juga termasuk dalam ayat ini, wa in ta'ifatani, atau dua orang, atau tiga orang, atau seterusnya, satu orang sudah disebut ta'ifah. Dan apabila ada dua kelompok, ada dua ta'ifah, minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin, yakni kaum muslimin, iqtatalu, mereka saling bunuh, membunuh, maka damaikanlah di antara keduanya. Yani kedua ta'ifah, kedua kelompok tersebut. Maka di dalam hadis ini, di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah menjelaskan bahwa kedua ta'ifah ini, dua kelompok ini, minal mu'minin, mereka itu dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum mu'minin. Maka Allah menamakan mereka mukmin. Kalaulah membunuh seorang muslim itu kafir, maka tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut mereka itu mukmin. tentunya akan disebut minal kafirin atau minal musyrikin atau minal kuffar dan yang semisalnya. Namun Allah mensifatkan mereka dengan sifat al-iman, menunjukkan bahwa mereka tidak keluar dari Islam. Oleh karena itu, apabila ada seorang membunuh seorang muslim yang lain tanpa hak, maka hukumnya adalah qisas dan bukan hukum had terhadap seorang yang murtad. Namun hukumnya adalah qisas. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada cucunya, kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, sambil beliau mengisyaratkan kepada cucunya Al-Hasan, lalu beliau mengatakan, inna bani hadha sayyid, sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Wala'alla Allah azza wa jal ay yusliha baina yadayhi aw ala yadayhi baina ta'ifataini azimataini minal muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan melalui beliau, melalui Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, antara dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin. Baina ta'ifataini azimatain minal muslimin. Antara dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan mereka, dua kelompok yang saling bertikai ini, dari kalangan kaum muslimin. Yaitu antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam menyikapi kasus terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Malik, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Sebab ilmu ini ada ahlinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir apabila kalian tidak mengetahui. Lalu berkata Imam Malik rahimahullah, laqad adraktu sab'in mimman jalasu inda hadhihi al-asatin. Dan aku telah bertemu, aku telah mendapati 70 orang yang mereka itu duduk di tiang-tiang ini, sambil beliau menunjuk kepada masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di sana ada tiang-tiang yang biasanya masing-masing tiang itu ada orang yang duduk mengajar, membuka halaqah. Membuka halaqah. Mereka ini duduk, ada 70 orang, kata Imam Malik. Kata Imam Malik, ma akhadtu anhum al-ilma syai'a. Aku tidak mengambil ilmu sedikit pun dari mereka. Fa wallahi law anna ahadum law itumina ala malin lakana bihi amina. Demi Allah, kalaulah salah seorang dari mereka diberi amanah untuk menjaga harta, maka dia terpercaya. Dia bisa amanah. Tapi dalam hal mengajarkan ilmu, tidak. Li'annahum lam yakunu min ahli hadha sya'an. Karena mereka bukan ahlinya, bukan orang yang mumpuni dalam ilmu ini. Kemudian setelah itu datang Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Abdillah bin Shihab Abu Bakar Az-Zuhri, lalu mengisi pelajaran di Masjid Nabawi, maka beramai-ramailah orang mendatangi beliau karena mereka mengetahui keilmuan dan kepandaian yang dimiliki oleh Ibn Shihab rahmatullahi alaih. Bayangkan kalau di zaman Imam Malik 70 orang, Imam Malik tidak mengambil dari mereka sedikit pun. Maka ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita pelajari adalah din. Maka kita perhatikan dari mana kita mengambil agama kita. Ilmu itu adalah yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu bukan ilmu. Apa yang dibawa oleh para sahabah? Kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' al-muslimin, ijtihad mereka. Dan ini juga yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, al-ilmu tabaqat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Al-ula, yang pertama, al-kitabu was-sunnatu idza thabatat as-sunnah. Yang pertama adalah al-kitab dan as-sunnah apabila sunnah tersebut sahih. Yang kedua, al-ijma', kesepakatan para ulama. Yang ketiga, qaulus sahabah idza lam yujad mukhalif, perkataan sahabat apabila tidak diketahui ada yang menyelisihi. Apabila ada sahabat yang mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu tidak ada yang menyelisihi dari kalangan sahabat yang lain, maka ucapan dan perbuatan sahabat tersebut adalah hujjah. Yang keempat, ikhtilafus sahabah, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kalau ada dua pendapat perselisihan di kalangan para sahabat, jangan kita membuat perselisihan yang ketiga. Kalau ada tiga pendapat dari kalangan sahabat, jangan kita membuat perselisihan yang keempat. Jangan membuat pendapat yang baru. Sebab kalau mereka berselisih dua pendapat, itu tidak akan keluar dari dua pendapat ini kebenaran. Kalau tiga pendapat berselisih dari kalangan mereka, para ulama ussalaf, maka jangan kita membuat pendapat yang keempat, karena kebenaran itu tidak akan keluar dari tiga itu. Tinggal kita melihat mana yang lebih mendekati kepada kebenaran berdasarkan dalil-dalil. Jangan membuat pendapat yang baru. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun sabaqaka. Jangan engkau berbicara dalam satu masalah yang tidak ada imam dari imam kaum muslimin yang mendahului kamu dalam menyebutkan permasalahan tersebut. Ini sangat penting sekali. Fatashabbahu illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kalian meniru mereka. Sesungguhnya meniru orang-orang yang mulia itu adalah kemenangan dan keberuntungan. Walaupun kalian tidak bisa seperti mereka, namun tirulah, ikutilah jejak mereka. Benar apa yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, lan tasluha hadihil umma illa bima aslaha bihi awalaha. Tidak akan menjadi baik kondisi umat belakang ini kecuali apabila mereka merujuk untuk memperbaiki diri mereka sebagaimana telah diperbaikinya generasi yang terdahulu, yang telah direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa Yunus, demikian pula Yunus, yang dimaksud Yunus di sini adalah Yunus bin Ubaid, salah seorang imam dari imam kaum muslimin. Beliau juga berasal dari Basrah. Anil Hasan, dari Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, imam masyhur dari kalangan tabi'in. Anil Ahnaf ibn Qais, dari Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais ini juga dari Basrah. Al-Hasan juga dari Basrah. Al-Ahnaf bin Qais Abu Bahr, seorang imam dari kalangan tabi'in. Beliau sebenarnya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sayang sekali ketika beliau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih dalam keadaan kafir. Dan beliau masuk ke dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang yang seperti ini, itu ada gelar khusus yang para ulama berikan pada mereka, mereka disebut dengan al-mukhadram. Yang dimaksud al-mukhadram adalah seorang yang mendapati zaman jahiliyah, yang mendapati zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sebagai muslim. Maka mereka ditinjau dari sisi zaman sama seperti sahabat, karena hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengeluarkan mereka dari definisi sahabat disebabkan karena mereka tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim. Sedangkan yang namanya sahabat adalah seseorang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muslim dan meninggal di atas keislamannya. Man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Itu yang dimaksud dengan as-sahabi. Sehingga mereka yang tidak bertemu Rasulullah secara langsung sebagai seorang muslim, dia bukan sahabah, tapi disebut dengan apa ikhwan? Al-mukhadram. Mim kha, kemudian ba, abba, ya, ra, mim, al-mukhadram, al-mukhadramun. Dan Al-Ahnaf bin Qais termasuk dari kalangan mereka. Di dalam sanad ini, saya sengaja menyebutkan sanad dan mungkin kadang-kadang menjelaskan secara ringkas ikhwan untuk membiasakan kita, ya, mendengarkan biografi para perawi, ya. Insyaallah taala kalau kita rutin mendengarkannya lama-kelamaan itu akan tersimpan, ya, terkoleksi dalam pemikiran kita, dalam hafalan kita. Karena seringnya kita melewati Ibnu Syihab misalnya. Walaupun kita tidak mengetahui secara lengkap, tapi minimal kita sudah tahu Ibnu Syihab itu siapa. Ya, Abdullah bin Mubarak itu siapa? Al-Hasan al-Basri itu siapa? Al-A'mash itu siapa? Dan imam-imam yang lainnya. Kalau terulang-ulang, lama-kelamaan kita akan menghafalnya dan mungkin mengetahui, ya, sedikit dari biografi mereka. Nah, dan itu sangat penting. Bahkan Abu Hanifah mengatakan siratus salaf jundun min junudillah. Bahwa mempelajari sirah, perjalanannya para ulama salaf, itu termasuk tentara dari tentara-tentara Allah yang menguatkan iman kita. Dan kita berusaha untuk mengikuti mereka dalam kebaikan. Nah, karena sekarang ini kita sendiri mengakui otak kita banyak terkoleksi dengan nama-nama dan tokoh-tokoh yang seharusnya kita tidak perlu menghafalnya. Ya. Kalau disebut nama Michael Jackson, oh, tahu semua. Ya. Kalau disebut nama Stalin, ya, oh, tahu semua. Kalau disebut nama Hitler, ya, dan yang lain-lainnya, dari tokoh-tokoh yang seperti ini keadaannya. Nah, hafal juga tidak menambah iman, ya, menambah keimanan enggak? Tidak bertambah keimanan. Nah, ya, hanya sekedar penambahan dari sisi pengetahuan tentang sejarah mereka. Nah, sebagian mereka, jagoan dalam hal menghafal nama-nama pemain sepak bola. Jagoan mereka. Ya, dari kejauhan, sekedar lihat nomornya, sudah ketahuan. Bahkan gak tahu nomornya pun, lihat gayanya saja dari jauh, sudah tahu. Si Fulan ini. Ya. Si Fulan ini. Nah, ada orang yang seperti ini keadaannya. Nah, kadang-kadang di antara mereka ada yang baru begitu melihat televisi, langsung tahu. Ini dari kesebelasan Fulan. Langsung tahu hanya dari pakaiannya. Ya subhanallah. Seandainya ilmu yang seperti ini ditransfer kepada ilmu din, mempelajari biografi para ulama, sungguh sangat nikmat. Ya. Karena benar-benar ilmu pengetahuan sekarang ini benar-benar kita dijauhkan dari mengenal para ulama rahimahumullah. Coba kita perhatikan pelajaran SD, SMP, SMA. Ya, selama belajar berapa tahun itu? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Di antara kita ada yang sudah mengerti, ya, minimal nama-namanya 4 imam madhab. Imam Syafi'i itu siapa namanya? Imam Malik itu siapa namanya? Ahmad itu siapa namanya? Abu Hanifah itu siapa namanya? Ya. Kayaknya hampir tidak ada. Ya. Iya kan? Imam Malik coba siapa namanya? Malik bin? Berapa orang yang tahu? Itu pun bukan dari sekolahan. Ya, paling dari luar. Malik bin Anas, Abu Abdullah, Imam Daril Hijrah, Imam Syafi'i. Siapa yang tahu nama lengkap beliau? Muhammad bin Idris, Abu Abdullah, Al-Imamul Muttalibi, Al-Imam Ahmad. Siapa nama bapaknya? Hah? Hah? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Sekarang orang mengatakan Ahmad bin Hanbal. Disangka Hanbal itu nama orang tuanya. Padahal bukan. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Cuman orang singkat. Dinisbahkan pada kakeknya. Abu Abdullah. Abu Hanifah. Ada yang tahu namanya? An-Nu'man bin Thabit. Berapa orang? Naam. Ya. Tapi begitu disebut nama artis sekarang, mungkin ada yang tahu sampai nomor sepatunya. Nah, utamanya anak muda sekarang. Allahul musta'an. Ini musibah. Maka dari hadis ini, ma'asyiral ikhwah, dari sanad ini kita mendapatkan faedah. Yang pertama, dari para perawinya, seluruhnya orang-orang dari Basrah. Dari Basrah, dari mulai gurunya Imam Bukhari sampai kepada Al-Ahnaf bin Qais, seluruhnya orang-orang dari Basrah. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa sesungguhnya Basrah itu yang sekarang ini dijajah oleh kafir Amerika la'natullahi alaihim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Nah, qatalahumullah yang telah membinasakan kaum muslimin. Ya, dan menjajah kaum muslimin di mana-mana. Basrah itu adalah negerinya para ulama dahulu. Ya. Dahulu para ulama berbondong-bondong ke sana untuk menimba ilmu dari para ulama yang terkenal, para pembawa ilmu hadis. Ini Basrah. Tapi coba kita melihat sekarang kondisi kaum muslimin, kasihan. Nah, ada kaum muslimin tapi ya itulah. Ya. Jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, percaya kepada benda-benda keramat. Dari kalangan mereka, ada dari kalangan Syiah. Dari kalangan Sufiyah. Ya. Yang tidak terikat dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kalau kita melihat kondisi para ulama terdahulu, sungguh sangat menyedihkan kondisi sekarang negeri Basrah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan tokoh-tokoh dan menghidupkan sebagai pengganti-pengganti orang-orang terdahulu di mana mereka menghidupkan ilmu, mengajarkan pada kaum muslimin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari sanad ini adalah tiga perawi yang saling berurutan, yang mana mereka ini seluruhnya dari kalangan tabi'in. Yang pertama Al-Ahnaf bin Qais, ini tabi'in. Yang dimaksud tabi adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu orang. Al-Ahnaf bin Qais dari kalangan tabi'i, Mukhadram. Al-Hasan Al-Basri yang meriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais juga dari kalangan tabi'in. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani yang meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri juga dari kalangan tabi'in. Jadi ketiga orang berurutan, mereka semuanya dari kalangan tabi'in, saling mengambil riwayah. Yang juga di sini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama mereka berlomba-lomba dalam mengambil faedah dari siapa saja. Walaupun yang satu level dengan mereka, sama-sama dari kalangan tabi'in. Tapi ketika mereka mengetahui dia punya ilmu, maka dia mengambil ilmunya. Dan inilah yang membuat mereka mulia. Para ulama ussalaf mengatakan la yambulur rajul hatta ya'khudzal ilma amman huwa fawqahu wa amman huwa musawi wa amman huwa duna. Tidak akan cerdik seseorang sampai dia mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi ilmunya, dari orang lebih rendah, dari orang yang setara dengan dia, selama dia dari kalangan orang yang pantas untuk diambil ilmunya, dari kalangan Ahlus Sunnah. Berkata Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, "Dzahabtu li ansura hadzal rajul." Aku pergi untuk menolong orang ini. Yang dimaksud orang ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana kita ketahui pada waktu itu terjadi fitnah setelah meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang diangkat menjadi khalifah Amirul Mukminin setelah meninggalnya Utsman. Akan tetapi sebagian dari kalangan para sahabat menuntut agar kemudian ditangkap para pembunuh Utsman tersebut dan segera dilaksanakan eksekusi. Namun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an memiliki pandangan yang lain sehingga terjadilah pertikaian. Dan muncullah meletuslah perang Jamal yang pada waktu itu dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lalu kemudian setelah itu beliau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ketika terjadinya peperangan tersebut, Al-Ahnaf bin Qais mendengar itu, maka dia pun ingin berangkat untuk menolong dan masuk ke dalam barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anha, karena beliau sebagai khalifah. Maka kata beliau, aku berangkat untuk menolong orang ini. Falaqiyani Abu Bakr tafaqal, lalu kemudian Abu Bakr bertemu denganku. Abu Bakr salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi al-Basri. Faqala, lalu kemudian Abu Bakr berkata, "Aina turidu? Mau ke mana engkau?" Qultu ansuru hadzal rajul. Kata beliau, aku ingin menolong orang ini, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, untuk memerangi kaum yang mereka itu memberontak. Qala rji', maka Abu Bakr mengatakan, kembalilah kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bi sayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Apabila bertemu kedua orang muslim dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya di dalam neraka. Faqultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul. Lalu aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, ini orang yang membunuh. Kalau seorang yang membunuh, dia membunuh seorang muslim tanpa hak, iya betul, dia masuk neraka. Fama balul maqtul. Akan tetapi kenapa orang yang dibunuh ini pun masuk ke dalam neraka? Padahal dia tidak membunuh, bahkan dia yang dibunuh. Namun kenapa dia masuk ke dalam neraka? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia sangat bersemangat, sangat bertekad kuat untuk membunuh temannya, tapi kedahuluan dia yang dibunuh. Hadis ini sahih sebagaimana yang kita ketahui diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis ini dan di dalam kisah ini, pertemuan antara Abu Bakr dan Al-Ahnaf bin Qais menjelaskan kepada kita tentang mauqif Abu Bakr pada saat terjadinya fitnah pertempuran di antara kaum muslimin, disebabkan karena perbedaan ijtihad. Masing-masing dari mereka berijtihad. Dan dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada satu hal yang menjadi prinsip Ahlus Sunnah yang harus menjadi pegangan kita sekalian dalam hal menyikapi pertikaian di antara para sahabat. Apakah itu perang Jamal, perang Siffin, dan yang semisalnya. Bahwa sikap kita adalah as-sukut, berdiam diri dan tidak merendahkan kedudukan para sahabat. Apakah itu dari pihaknya Ali bin Abi Thalib dan dari pihaknya Muawiyah? Hendaklah kita diam dan tidak merendahkan kedudukan para sahabat. Dan kita mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berijtihad. Di antara mereka ada yang benar ijtihadnya, dan itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang bersamanya, dan di antara mereka pula ada yang berijtihad namun keliru seperti Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hakama al-hakimu, idza ijtahada al-hakimu, fa hakama fa asaba falahu ajran, wa idza akhta falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim telah berijtihad, yang dimaksud hakim di sini adalah seorang alim, apabila dia telah berijtihad dengan ilmunya lalu kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala, dan kalau dia keliru maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Dan Muawiyah radhiyallahu taala keliru dalam hal ini, namun kita tidak merendahkan kedudukan mereka, kita tidak menjelekkan salah seorang dari mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencela seorang pun dari kalangan para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ahadan min ashabi. Fa wallah law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Jangan kalian mencerca seorang pun dari kalangan para sahabatku. Demi Allah, kalaulah salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan bisa menyamai infaknya mereka ketika mereka berinfak satu mud, dan tidak pula setengahnya. Ya, mereka berinfak gandum setengah mud, kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan menyamai keimanannya para sahabat. Jangan kalian mencela seorang pun dari mereka. Maka kita mengatakan mereka bersalah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Dan kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan sebagian ahlul bid'ah. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Maka di sini Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu menasihati Al-Ahnaf bin Qais untuk tidak ikut campur dalam perkara fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Dan dalam masalah fitnah ini, ketika terjadi pertikaian, ada tiga pendapat dari kalangan para sahabat. Pendapat yang pertama, mereka yang mengikuti barisannya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang kedua, yang mengikuti barisan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pendapat yang ketiga adalah mereka yang mengasingkan diri mereka, tidak ikut-ikutan dalam masalah fitnah. Dan pendapat ketiga inilah yang benar dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi, wal-mashi fiha khairun min as-sa'i, faman tasharrafa laha tastashrifu, wa man wajada malja'an aw ma'adan faly'udz bih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul berbagai fitnah di mana orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barang siapa yang mengikutinya maka dia akan binasa, dan barang siapa yang mencari tempat perlindungan dari fitnah maka hendaklah dia mencari tempat perlindungan tersebut. Ya, berarti semakin jauh dari fitnah itu semakin baik. Duduk itu lebih baik daripada berdiri. Kalau berdiri berarti dia melongo, berusaha untuk menoleh kepada fitnah itu. Duduk berarti dia tidak ikut-ikutan. Sehingga banyak dari kalangan para sahabat tidak ingin ikut campur. Di antaranya Salamah bin Al-Aqwa, Abu Bakrah, dan yang lainnya dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Akan tapi sebagaimana kita sebutkan, mereka adalah orang-orang yang berijtihad. Nah. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala ketika Al-Ahnaf bin Qais ingin ikut-ikutan dalam masalah perkara fitnah ini, maka dilarang oleh Abu Bakar. Khawatir jangan sampai termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yang beliau hadapi adalah mereka yang juga dari kalangan ahlul ijtihad. Nah, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berbeda sikap beliau memerangi mereka Muawiyah dibandingkan tatkala beliau memerangi kaum Khawarij. Ketika beliau memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika memerangi Muawiyah radhiyallahu taala anhu, nah, beliau menyesali, beliau berusaha untuk menghindar walaupun dengan terpaksa akhirnya terjadi kontak senjata, terjadi pertempuran. Tapi dengan Khawarij sangat bersemangat Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Sangat bersemangat. Dan tidak ada persisian di kalangan para sahabat untuk memerangi mereka. Sedangkan ketika melawan Muawiyah, sebagian para sahabat mengasingkan diri mereka, tidak ingin ikut-ikut campur dalam masalah fitnah tersebut. Namun tatkala munculnya Khawarij, maka Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dan menumpas mereka. Dan bahkan ketika mengetahui tanda-tanda mereka, maka beliau pun sujud syukur, tanda berterima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita mendapatkan faedah dari apa yang kita jelaskan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.